السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيد الفطر dan عيد الأضحى merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung di dalam syariat ini. Kenapa tidak? Pada dua hari tersebut datang setelah kaum muslimin menjalankan ibadah yang amat sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Adha datang ketika kaum muslimin menjalankan ibadah haji. Begitu pula Idul Fitri datang setelah kaum muslimin menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, satu bulan penuh menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tidak dilakukan melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada dua hari tersebut kita diperintahkan untuk bergembira, kita diperintahkan untuk bersenang-senang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arzah, kata beliau: قادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. Ketika baginda Rasulullah sampai di kota Madinah, beliau heran, beliau takjub karena melihat penduduk kota Madinah sedang menjalankan perayaan. Mereka bersenang-senang, mereka bergembira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bertanya: "Ma hadzanil yawman?" Apa dua hari yang kalian rayakan? Apa dua hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya? Mereka pun menjawab: "Kunna nal'abu huma fil jahiliyyati ya Rasulullah." Wahai baginda Rasulullah, dari mulai zaman jahiliyah sampai detik ini kita merayakan dua hari tersebut, yaitu hari raya Nairus dan hari raya Mahrajan. Hari raya Nairus mereka lakukan selama 6 hari, kemudian hari raya Mahrajan mereka juga lakukan, mereka juga rayakan selama 6 hari. Dua hari raya tersebut adalah perayaan kaum Persi, para penyembah matahari dan para penyembah kegelapan. Mendengar hal seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Kemudian beliau bersabda: إن الله قد أبدى لكم خيرا منهما. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kepada kalian dua hari yang lebih afdal, dua hari yang lebih mulia, dua hari yang lebih utama daripada perayaan kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu ketika kita diperintahkan untuk memuliakan hari tersebut, maka jangan sekali-kali kita lumuri Idul Fitri dengan perkara-perkara yang mungkar. Jangan kita lumuri Idul Fitri dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa kemungkaran yang biasa terjadi pada hari ini, yang pertama, bermudah-mudahan kaum laki-laki menyentuh tangan kaum wanita yang tidak dihalalkan bagi mereka. Ini dosanya besar, ini perkaranya berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La an yut'an fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid." Sungguh, kalau seandainya seorang hamba ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, khairun lahu min an yamassal mar'a la tahilla lah, lebih baik bagi dirinya daripada memegang wanita yang tidak halal bagi dia. Ini perkaranya berat, termasuk dosa besar, karena Nabi SAW mengancam, bahkan mengatakan lebih baik ditusuk kepalanya dari besi daripada memegang kulit wanita yang bukan mahram bagi dia. Dan ini dilakukan dan ini diimplementasikan oleh Nabi SAW bahkan di dalam perkara yang amat sangat sensitif, yaitu perkara jual beli. Nabi alaihi salatu wassalam sama sekali tidak pernah menyentuh seorang wanita yang bukan mahram bagi beliau. Aisyah, istri baginda Rasulullah, mengatakan, "Wallahi ma masad yaduhu yada imra'atin qattin fil mubayah." Demi Allah, tangan Nabi alaihi salatu wassalam sama sekali belum pernah menyentuh wanita di dalam jual beli beliau. وَمَا بَايَأَهُنَّ إِلَّا بِكَوْلِهِ. Dan Nabi SAW ketika melanjutkan jual beli dengan kaum hawa, dengan kaum wanita, beliau tidak lakukan melainkan dengan perkataan dan ucapan saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosanya besar dan ini perlu untuk dihindari, terlebih lagi terjadi banyak pada hari Idul Fitri. Kemudian kemungkaran yang kedua, yaitu mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Ini sama sekali tidak ada syariatnya. Ziarah kubur bagus, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur-kubur kerabat kalian. Li'annaha tudzakirul maut, dengan berziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Di dalam riwayat yang lain, tudzakirul akhirah, karena berziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Sehingga ziaratul kubur boleh, ziaratul kubur tidak mengapa, ziaratul kubur halal, akan tetapi dikhususkan pada hari Idul Fitri. Bahkan menganggap bahwasanya ziarah kubur pada Idul Fitri wajib atau memiliki kemuliaan, memiliki fadilah yang tidak ada pada hari yang lain, maka ini adalah perkara yang batil. Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, beliau mengatakan, takhsisu ziyaratil kubur ba'da salatul Eid fa hadza laysa lahu aslan. Ziarah kubur setelah salat Eid sama sekali tidak ada asalnya dalam syariat. Wala a'lam anin nabi alaihi salatu wassalam wala anis sahabah كانوا يخرجون إلى البقيع بعد صلاة العيد. Kata beliau, dan aku belum pernah mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan para sahabat beliau, bahkan para khulafa, mereka ziarah kubur ke Baqi, kuburan yang ada di kota Madinah setelah salat Id. Aku belum pernah menukil, dan aku belum pernah mendengar, dan aku belum pernah melihat satu riwayat pun para sahabat berziarah ke kuburan Baqi. Padahal kuburan Baqi di sana dikubur para istri-istri Nabi, dikubur putri-putri beliau, dan dikubur ribuan para sahabat, dan tidak dimungkinkan mereka berziarah setelah Idul Fitri kepada kuburan tersebut. Oleh sebab itu, Komite Dewan Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah memutuskan wa amma ziyaratul kubur bitakhsisiha bil a'yad bid'atun sawa'un kana minar rijali wan nisa', mengkhususkan hari Idul Fitri, Idul Adha untuk menziarahi kubur, perkara yang tidak ada dasarnya, dan ini tidak diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan. Maka apa sunnahnya? Kata Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan wassunnah biziaratil ahya la amwat. Sunnahnya pada Idul Fitri yaitu berziarah kepada orang-orang yang hidup dan tidak berziarah kepada orang-orang yang mati. Kemudian sebelum kami tutup khutbatul Id pada hari ini, kami himbau kepada kaum muslimin bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadhan, bulan yang dikaji Al-Quran. Maka bulan Ramadhan telah meninggalkan kita, dan Al-Quran tetap ada di masjid-masjid kaum muslimin. Al-Quran tetap ada di rumah-rumah kita. Maka jangan sekali-kali diboikot Al-Quran. Jangan sekali-kali diboikot mentadaburi Al-Quran. Jangan sekali-kali diboikot di dalam mengamalkan Al-Quran. Begitu pula di bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan sedekah, bulan yang penuh dengan infak, bulan yang penuh dengan zakat. Selepas bulan Ramadhan, zakat terus ada sepanjang tahunnya. Maka sedekah jangan sampai diboikot. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat pada setiap harinya. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah tambahan harta kepada orang yang bersedekah. Yang satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, berikanlah kefakiran, berikanlah kekurangan bagi orang-orang yang pelit dan tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Begitu pula bulan Ramadhan adalah bulan yang dipenuhi dengan tahajud, dipenuhi dengan qiyamul lail. Maka selepas bulan Ramadhan, qiyamul lail tetap ada, tahajud tetap ada. Maka jangan sekali-kali kita boikot tahajud, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam, yang mana itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan berbagai macam permintaan umat manusia. Begitu pula siapa di antara kita yang tidak bisa satu rakaat witir? Siapa di antara kita yang tidak mampu, baik itu sebelum tidur maupun setelah tidur, sebelum salat fajar? Dan ini disyariatkan. Oleh sebab itu Imam Ahmad ketika ditanya, bagi umat manusia yang meninggalkan salat witir walau satu rakaat, beliau mengatakan, hadza rajulun su', ini orang yang jelek. Wala tuqbal syahadatuh, dan tidak diterima persaksiannya. Begitu pula pada bulan ini, yaitu bulan Ramadhan, disyariatkannya rukun Islam yang ketiga, yaitu menjalankan ibadah puasa. Selepas bulan Ramadhan, di sana masih ada puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu'. Di antaranya selepas bulan Ramadhan, disyariatkannya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma adba'ahu sittan min Syawal kana ka siyami dahr." barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian setelah itu menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat seorang hamba yang berpuasa pada satu tahun lamanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima berbagai macam amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ketika keluar dari bulan tersebut dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni di sisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.